Situ nada opale aku rare ke Surabaya. One, two, three, four. DJ Situ nada. One. Situ nada via Vale. Sakura Record Surabaya. Buat cak kerja. Situ nada. Via Disti semuanya terima kasih. Via Disti digoyang. Enak. PGB. Bebasan nunggu mongso rendam anggon kule ngenteni kowe wis ono sesasi genetino iki lancar ngambut kanggo nunang.